Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman semuanya. Sebelum saya tampil, mungkin akan ada satu MC dari Ustadz Alvin. Ustadz Alvin sudah hadir ya, Masya Allah. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga acara ini bisa membawa keberkahan untuk semuanya. Untuk teman-teman mitra-mitra OSB, para DPR, para KSP, dan mitra-mitra di seluruh tanah air. Mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Sudah dari mana aja nih yang hadir? Dan sebelum kita mulai, mohon kerjasamanya kepada teman-teman semua di sini untuk menyiapkan catatan. Dan ada perihal penting yang ingin saya sampaikan, yaitu kepada teman-teman untuk absen terlebih dahulu, karena semua yang hadir pada hari ini akan mendapatkan audiobook dan juga akan mendapatkan informasi untuk bisa membangun masjid bersama UAS. Mohon dicatat ya, di sini saya tampilkan ya. Bismillah. Saya kira sudah ada di layar teman-teman semuanya. Ya. Silakan tolong dicatat di buku catatan masing-masing ya. Untuk absennya boleh ketik nama ya, spasi ya, UAS ya. Nama ya, spasi Zoom UAS ya. Kirim ke silakan ketik nama spasi Zoom UAS, lalu teman-teman silakan mencatat nomor rekening Wahana Yayasan Pendidikan di catatan masing-masing. Silakan saya kasih waktu hanya 1 menit dari sekarang. Untuk absennya tolong di WhatsApp ya. Nama spasi Zoom UAS, WA ya, kirim WA ke nomor di atas. Oke, okay. Nah teman-teman, untuk absennya silakan ke nomor WhatsApp ya. Bukan ke komentar yang ada di Zoom. Nah, kita kasih waktu 1 menit, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Oke, saya rasa cukup. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya. Insya Allah, pada malam-malam kita akan belajar bersama dengan Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Ya. Nah, teman-teman, mari kita menyapa masa-masa kehadiran Tuan Guru Ustadz Abdul Somad secara live hanya ada pada malam hari ini, Masya Allah. Jadi bersyukur sekali teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Masya Allah, suaranya jelas nih Ustaz. Ya. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat, Ustaz Abi sehat. Alhamdulillah sehat Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Bismillah Ustaz, nih kita dalam rangka untuk memotivasi menyambut tahun 2022. Ya, banyak kawan-kawan yang ingin memperbaiki perubahan di tahun yang kita akan alami pada tahun ini. Ya. Makanya judulnya adalah bagaimana menjadi pribadi yang produktif nih Ustaz di tahun 2002. Fadhal Ustaz Abdul Somad, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa fihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Ardi beserta keluarga, sahabat OSB Omar Smart Brand di seluruh penjuru dunia. yang mengikuti program kita pada malam hari ini. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulia karena iman, mulia karena Islam, mulia karena berjamaah, mulia karena istiqomah, mulia karena menggunakan potensi diri untuk sesuatu yang bermanfaat. Tema kita pada malam hari ini adalah bagaimana menjadi pribadi, menjadi manusia yang produktif. Produktif diambil dari bahasa Inggris product, artinya menghasilkan sesuatu. Orang yang menghasilkan film disebut dengan produser. Pabrik, orang yang menghasilkan sesuatu disebut dengan produsen. Nah, bagaimana kita menjadi manusia yang menghasilkan sesuatu? Yang pertama, membedakan kita dengan binatang, hewan, mohon maaf, mungkin kasar. Karena kalau bercerita tentang menghasilkan, hewan juga menghasilkan. Semua yang keluar dari dirinya menghasilkan. Kambing, ada susu kambing, ada tanduk kambing, ada bulu kambing. Onta, ada tulang onta jadi tasbih, ada bulu onta jadi tempat duduk. Ada susu onta, bahkan kencing onta, mohon maaf. Menghasilkan sesuatu. Maka ketika ada manusia yang tidak menghasilkan sesuatu yang positif, kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adal, lebih hina, lebih rendah daripada binatang ternak. Jadi yang pertama adalah mapping, memposisikan diri kita, lokasi saya ini sedang berada di mana. Kalau saya sampai di Jabodetabek, dibawa ke kantor USB, saya mesti tahu posisi saya sekarang sedang berada di mana. Pertama kita mapping, posisikan diri kita, apakah ada di atas malaikat atau di bawah hewan. Kalau kita produktif, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, kita di atas malaikat. Mana ada manusia di atas malaikat? Ada. Adam alaihissalam. Fa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah ketika kami memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Tapi kalau kita tidak produktif, tidak menghasilkan apapun, hanya menyusahkan keluarga dan orang banyak, maka sesungguhnya kita lebih rendah daripada binatang. Uniknya manusia. Kalau dia menghasilkan sesuatu, tinggi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tempat paling tinggi. Tapi kalau dia tidak pandai menempatkan dirinya, summa radadnahu asfala safilin, yang paling rendah. Langkah yang pertama adalah memposisikan diri. Sekarang saya sedang berada di dalam rumah. Apakah di ruang tamu, apakah di kamar, apakah di toilet, apakah di dapur. Sehingga kalau kita tahu posisi kita tidak salah tingkah, tidak salah sikap. Tidak mungkin pakai kaos oblong, pakai celana pendek di luar. Ini salah satu orang yang tidak pandai memposisikan diri. Dia tidak tahu sedang berada di mana, dia sebagai apa. Maka ini poin yang pertama yang ingin saya sampaikan. Banyak orang yang ketika berbicara, kita malu mendengar dia berbicara. Karena semestinya kata-katanya itu tidak layak keluar di depan orang tuanya, di depan anaknya, di depan tetangganya. Seringkali kita tidak pandai memposisikan diri. Jadi kalau mau menjadi manusia yang bermanfaat, pertama posisikan diri. Kenali di mana diri. Yang kedua, jadilah makhluk yang bertanggung jawab. Jadi yang membedakan kita dengan hewan, hewan tidak la yus'alu amma yaf'alu. Hewan tidak ditanya. Manusia akan ditanya, dia akan dituntut, akan diminta tanggung jawab. Tuhan tidak ditanya, karena dia fa'alul lima yurid, berbuat sekehendaknya. Jadi kalau ada manusia yang melakukan perbuatan sesuka hatinya, dua kemungkinan. Mungkin dia memposisikan dirinya sebagai Tuhan, seperti Fir'aun, jangan tanya-tanya perbuatan saya, terserah saya mau ngapain. Atau dia binatang, mohon maaf. Karena tidak diminta tanggung jawab. Sedangkan kita adalah makhluk yang bertanggung jawab. Dari mulai kedipan mata, bisikan telinga, langkah kaki, hayunan tangan, ucapan gerak lidah, semua kita akan diminta tanggung jawab sekecil apapun itu. Semua akan dijadikan pertanyaan. Kullukum ra'in, setiap diri kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, kamu akan disoal. Kamu akan ditanya, an ra'iyati, apa yang kamu pimpin. Walaupun kita bukan kepala daerah, tapi kita menjadi pemimpin terhadap diri kita sendiri, mata kita, telinga kita, kaki kita. Cobalah untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab. Insya Allah kalau kita menjadi manusia yang bertanggung jawab, kita akan produktif. Kenapa? Karena kita sadar betul semua potensi diri yang diberikan Allah itu tidak ada yang gratis. Semua akan ada pertanyaan-pertanyaannya. Inna sama'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fu'ad hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya. Allah ampaqa kulla syai', yang bisa membuat segala sesuatu berbicara, maka dia akan membuat semua ini akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mapping posisi diri, penempatan diri. Yang kedua, jadilah makhluk yang bertanggung jawab. Yang ketiga, coba kita bandingkan diri kita dengan orang-orang soleh. Membandingkan diri dengan orang yang tidak soleh tak ada gunanya. Itu hanya akan membuat sakit hati. Bandingkan diri dengan orang-orang soleh, apa yang sudah mereka hasilkan dalam hidup mereka. Imam Bukhari, ada namanya Sahih Al-Bukhari. Setiap detik dunia ini berputar, pasti ada orang yang baca Sahih Bukhari. Di jam 2 malam, di tempat kita malam, di Amerika siang, tetap ada orang yang baca Sahih Bukhari. Oh, saya bukan ulama. Saya pemimpin. Kalau Anda menjadi pemimpin, maka bandingkan diri dengan orang soleh bersenama Muhammad Al-Fatih. Sampai hari ini orang masih tetap sholat di masjid Muhammad Al-Fatih di Turki. Jadikan dirimu sebagai Amr bin As. Sampai hari ini masih ada orang yang sholat di masjid Amr bin As di Kairo. Jadikan dirimu sebagai Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai hari ini orang masih mengenang jasa-jasanya. Oh, saya bukan tokoh politik, saya bukan pemimpin, saya juga bukan ulama. Maka kau bisa melihat bagaimana seorang ibu yang solihah melahirkan para pemimpin-pemimpin, pejuang-pejuang yang luar biasa. Jadi, tidak ada istilah manusia tidak produktif, tidak menghasilkan sesuatu. Tidak ada istilah manusia tidak menghasilkan sesuatu. Yang jadi masalah, sesuatunya itu baik atau tidak baik. Ada orang menghasilkan yang tidak baik, membuat channel yang tidak baik, membuat kata-kata yang tidak baik, melahirkan pemikiran yang tidak baik, terinspirasi orang lain dengan ketidakbaikannya, dan itu menjadi dosa jariah yang mengalir sesudah kematian. Mengerikan. Bagaimana dengan film-film saat dia dulu membuka aurat, setelah hijrah bertobat ditonton orang, kena air mata dosa, mengenang silap salah di masa yang lalu, tapi yang lalu tak dapat ulang. Mesti ditebus dengan kebaikan-kebaikan. Mesti dimintakan maaf kepada seluruh manusia, tolong kalian delete itu semua. Diganti dengan film-film religi yang baru. Supaya dapat dimintakan ampunnya kepada Allah Subhanahu. Pertama, mapping di mana posisi dirimu. Yang kedua, jadilah makhluk yang bertanggung jawab. Yang ketiga, bandingkan dirimu dengan orang soleh. Jangan bandingkan dirimu dengan orang sukses tapi tidak soleh. Bisa jadi dia kena istidraj. Jangan bandingkan dirimu dengan penguasa tapi tidak soleh. Nanti kau akan membandingkan diri dengan Fir'aun. Jangan bandingkan dirimu dengan orang kaya tapi tidak soleh. Nanti kau akan kecewa karena Qarun lebih kaya. Jangan bandingkan dirimu dengan orang berilmu tapi tidak soleh. Karena Haman juga sukses. Bal'am juga sukses. Katanya itu justru menjerumuskannya dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tanamkan hadis-hadis dalam diri, kalau saya mati, saya meninggalkan apa? Tadi saya baru saja WA-WA dengan sahabat saya, sama-sama kuliah di Mesir. Di antara pertanyaan yang kami tukar pikiran ada dua. Kalau mati, bawa apa? Kalau mati, meninggalkan apa? Kalau kita ini mati, bawa apa? Berapa sholat sunat kita? Berapa sedekah kita? Berapa khatam Quran kita? Berapa qiyamul lail kita? Kalau mati, kita meninggalkan apa? Apa yang kira-kira kita tinggalkan mengalir untuk kita yang pahalanya sampai setelah kita mati menghadap Allah. Jadi keluarga besar OSB, syukur kepada Allah, di samping dia mencari nafkah, tapi juga dia meninggalkan sesuatu. 1000 TPQ, 1000 surau, meninggalkan sajian untuk fakir, miskin, yatim, dan duafa. Menyantuni anak-anak sekolah gratis. Sehingga kalau nanti mereka akan menjadi pejuang, mujahid, fisabilillah, kita sudah meninggalkan tongkat estafet yang dilanjutkan oleh mereka. Dunianya dapat, ada pekerjaan di sana, halal kerjaannya. Dikonsumsi orang, produk-produk OSB, anaknya menjadi sehat, anaknya menjadi cerdas, badannya, tubuhnya, fisiknya, mentalnya. Tapi juga kita meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat kita. 1000 TPQ, anak-anak TPQ tetap belajar, orang tuanya tenang karena anaknya selamat dari buta huruf Al-Quran. 1000 surau, orang akan sholat berjamaah. 1000 masjid, orang akan menghidupkan masjid dan masjidnya produktif. Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang menggugah kita untuk ketika mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berpikir akan bawa apa dan akan meninggalkan apa. Kalau hanya sekedar membawa yang tinggal, kalau hanya sekedar meninggalkan, apa yang kita bawa? Kemudian yang terakhir sekali, kita mesti menginventarisir. Inventarisir apa saja yang sudah kita produk dari diri kita. Pikiran yang pertama kali, yang membedakan kita dengan hewan. Pikiran kita ini sudah mau produk apa? Sudah menulis buku, buah dari pikiran. Sudah membuat sesuatu yang bermanfaat, buah dari pikiran. Sudah tangan kita ini sudah melakukan apa? Sudah menulis sesuatu. Lisan kita ini meninggalkan apa? Apalagi sekarang semua diekspresikan dalam bentuk sesuatu yang terekam. Jejak digital yang begitu kejam. Kalau kita meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Jejak digital yang amat sangat bermanfaat kalau kita meninggalkan sesuatu yang baik. Apakah rekaman-rekaman video yang kita upload di YouTube itu sesuatu yang produktif? Produktifnya positif atau negatif? Bagaimana dengan video-video dan foto yang kita produk, kita upload ke Instagram? Kira-kira menambah iman orang atau justru membangkitkan hasad dengki orang? Bagaimana dengan video-video di TikTok? Bagaimana dengan streaming-streaming kita di FB? Itu semua adalah produk. Kalau dulu yang memproduksi ini televisi, resmi. Membuat channel, membuat stasiun televisi miliaran. Hari ini kita bisa memproduk dalam bentuk hampir semua orang punya TV. Ada TV pribadi, ada channel-channel di YouTube. Jadi satu sisi alat telekomunikasi multimedia ini menjadi sarana memudahkan kita untuk memproduksi sesuatu. Tapi di sisi lain, dia juga bisa menjadi sarana untuk membuat dosa jariah yang berkepanjangan sampai hari kiamat. Orang akan melihat TikTok dan sampai hari kiamat juga orang akan menjadi terinspirasi dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Saya kira itu 5 poin sebagai pengantar dialog kita pada malam hari ini. Bagaimana menjadi manusia yang produktif dalam amal soleh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran buat diri saya pribadi. Bagaimana saya meninggalkan sesuatu dan buat keluarga besar OSB. Ustaz Ardi sudah tidak hanya sekedar meninggalkan memproduksi sesuatu, tapi juga sudah menggugah kita. Mudah-mudahan kehidupan beliau menjadi inspirasi buat kita. Kita bisa ambil pelajaran. Dengan menggabungkan diri ke keluarga besar OSB, kita sudah menginspirasi orang lain. Bagi yang belum bergabung, kita ajak. Karena niat kita supaya dia dapat dunianya baik, akhiratnya baik. Bagi yang sudah, mudah-mudahan istiqomah. Istiqomah sulit kalau tidak berjamaah, maka terus ngaji. Kalau sudah berjamaah, insya Allah istiqomah. Insya Allah husnul khatimah. Saya kira lebih kurang 20 menit sebagai pengantar dialog kita menjadi manusia, menjadi pribadi yang produktif. Demikian Ustaz Ardi. Saya kembalikan ke Ustaz Ardi. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, menarik sekali ini ya, bagaimana menjadi manusia produktif. Tentunya kita harus paham ya, posisi kita hari ini. Kita harus memberikan produk-produk yang terbaik dari buah pikiran kita, dan kita harus menginventarisir ya apa saja yang sudah kita buat ya. Apakah kita hari ini sudah menjadi manusia yang bermanfaat? Karena manusia yang terbaik di muka bumi ini adalah manusia yang bermanfaat. Teman-teman mohon izin ya, sekedar informasi, insya Allah setelah ini kita akan membuka tanya jawab kepada seluruh teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Ya, silakan disiapkan dulu pertanyaannya, dan sebelum teman-teman bertanya, sekedar informasi kembali, mohon untuk kerjasamanya kepada semua audiens untuk coba memperlihatkan kepada saya, dan Zoom-nya boleh dibuka, mana buku catatannya, angkat, buku catatannya angkat. Adab dalam menuntut ilmu adalah mencatat hal-hal yang penting. Ayo, saya kasih waktu 1 menit untuk ngambil buku catatannya. Ayo, Mas Fudoli juga diangkat ke catatannya. Ayo, semua saya cek ya, bismillah. Oke ya, Masya Allah, mantap. Zoom-nya tolong dibuka yang memang sudah syar'i, sudah pakai jilbab. Ya, oke. Nah, sekarang teman-teman, berikutnya adalah mohon kerjasamanya untuk menyimpan nomor rekening yang ada di layar atas. Coba di-save dulu ya sebelum kita tanya jawab. Ditulis Masjid Hajar Rohana, Yayasan Pendidikan Hajar Rohana, BSI. Ya, saya ucapkan sekali lagi ya, BSI 767-777-5558. Ya, tolong dicatat dulu. Insya Allah kita sama-sama nih keluarga OSB untuk bisa membangun masjid bersama Ustadz Abdul Somad. Insya Allah menjadi wakaf yang terbaik. Oke, kalau sudah catat, kalau sudah menyimpan, ketik di kolom komentar, sudah disimpan Mas Age. Ya, sudah disimpan Mas Age, sudah di-save Mas Age. Catat dulu, catat. Oke, supaya nggak ngantuk ya, dicatat dulu ya. Oke. Nah, oke, okay. Jangan difoto, dicatat. Ya, Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Oke, okay, kalau sudah dicatat, agar kami mudah untuk mengkonfirmasi, teman-teman boleh minta kerjasamanya. Oke, okay, saya kasih waktu 1 menit ya untuk mencatat. Oke, okay. Bismillah. Ya, karena tadi ada yang belum paham, ada yang nyatetnya malah di kolom komentar. Oke, okay. BSI 767-777-5558. Nah, lalu yang kedua sekarang coba angkat handphonenya sekarang. Mana handphonenya diangkat? Handphonenya lagi dipakai Zoom ya. Oke, okay, sekarang tolong disimpan untuk nomor konfirmasinya. Karena di nomor ini insya Allah saya akan membagikan buku dalam bentuk e-book dan juga audiobook dari Ustadz Abdul Somad. Dan juga informasi untuk keterangan wakaf bangun masjid bersama Ustadz Abdul Somad. Silakan disimpan nomornya. Saya ucapkan ya, tolong disimpan. Simpannya di handphone. 081-29-66-28-381. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat ya. Oke, kalau sudah disimpan, ditulis Mas Fahri. Lalu kirim nama spasi Zoom UAS. Insya Allah semua di sini sudah menjadi keluarga OSB. OSB akan mendapat informasi-informasi Zoom lagi bareng UAS. Dan insya Allah tanggal 15 juga akan ada lagi. Nanti kita informasikan melalui nomor tersebut. Oke, silakan di-save dulu. 081-29-66-28-381. Ketik nama spasi Zoom UAS. Oke. Nah, sudah, kalau sudah tolong komentar, sudah Mas Age, Masya Allah, Tabarakallah. Oke ya, nah teman-teman semuanya, kalau sudah, kita akan masuk ke sesi, oh sudah nih, don. Oke, saya tunggu komentarnya. Sudah Mas Age, aktif. Kalau di OSB harus aktif berkomentar yang baik-baik ya. Sudah Mas Age. Oke, bismillah ya. Insya Allah. Nah, teman-teman, supaya lebih semangat lagi ya, saya coba teman-teman semua di sini untuk menggerakkan tangannya dulu ya. Coba yang kiri ke belakang, yang kanan ke depan. Ayo. Bisa nggak nih? Ayo, gerak dulu ya. Oke, supaya nggak ngantuk. Masya Allah. Mantap. Baik, teman-teman semua, cukup senam otaknya sekali aja, jangan kepanjangan. Ada sesi pertanyaan kali ini bagi teman-teman yang hari ini ingin bertanya, ya silakan Saya memberikan kesempatan buat teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini melalui via komentar. Nanti akan saya pilih yang ingin bertanya. Ya, silakan. Kita akan melaksanakan tanya jawab bersama Ustadz Abdul Somad. Pertanyaan dikirim ke kolom komentar dan saya akan bacakan. Insya Allah akan saya pilih yang terbaik. Ya. Ya, tolong nanti di-save. Nah, oke. Okay. Ini yang pertama ya. Oke. Okay. Silakan pertanyaannya silakan dikirim di kolom komentar. Oke. Okay. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Wakaf atau sedekah memberi makan anak yatim piatu, ya. Ini pertanyaan pertama nih Ustaz Abdul Somad. Wakaf atau sedekah memberi makan anak yatim piatu. Nah, mungkin satu persatu ya kita akan dijawab dulu oleh Ustaz Abdul Somad. Baik, langsung Ustaz Ardi. Boleh Ustaz. Ya, terima kasih. Pertanyaannya berkualitas. Ini pertanyaan yang produktif. Karena jawabannya akan difahami oleh jamaah dan semua yang menyaksikan. Nanti ini di-upload, tidak hanya keluarga besar OSB, jamaah juga akan paham, insya Allah. Wakaf tidak boleh habis, tidak boleh hilang. Contohnya wakaf tanah. Wakaf tanah la yurasu, tidak boleh diwariskan ke anak cucu. Wala yubau, tidak boleh diperjualbelikan. Wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Jadi wakaf tanah sampai hari kiamat. Sedangkan nasi, lauk pauk untuk anak yatim, fakir miskin, dimakan, habis. Jadi kalau ada saudaraku memberikan uang, akadnya wakaf atau infak. Maka saya sarankan untuk yayasan, pondok pesantren, apapun namanya, buat rekeningnya minimal 2. Rekening wakaf itu untuk sesuatu yang tidak habis. Akadnya wakaf. Yang satu lagi, infak. Infak ini sesuatu yang habis. Jadi kalau ada orang ngasih uang ke saya, Ustadz, ini untuk yayasan. Saya tanya, ini untuk wakaf atau untuk infak? Untuk wakaf, Ustadz. Untuk masjid. Oh, tulis. Wakaf. Oh, ini untuk infak. Beda infak dengan sedekah. Sedekah lebih umum. Jadi kalau infak itu uang habis untuk infak. Beras habis infak. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah hasil usaha materi benda. Tapi kalau sedekah mikul sedekah. Jadi ada saudara kita yang dia tidak bisa ngasih uang, tidak bisa ngasih tanah, tapi dia ikut ngecor, ikut gotong royong, ikut. Nah, itu sedekah. Karena tenaga itu sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi ini ikut ngangkat, ikut ngecor, ikut ngaduk semen, ikut masang batu, sedekah. Jadi secara umum wakaf tidak boleh habis. Infak dalam bentuk benda, dalam bentuk uang dipakai habis. Kemudian sedekah lebih umum daripada infak dan wakaf, yaitu dalam bentuk tulang yang ikut bekerja. Kemudian sampai senyum pun dianggap sebagai sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu terhitung sebagai sedekah. Mudah-mudahan jelas perbedaan antara wakaf, infak, sedekah. Wallahu a'lam. Demikian Ustaz Ardi. Baik. Jawaban yang sangat jelas ya kawan-kawan semua, dan ini juga nasihat buat kita kalau kita berpunya yayasan harus memiliki rekening untuk wakaf dan infak agar jelas mana yang abadi, mana yang memang langsung dihabiskan. Berikutnya Ustaz Abdul Somad, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, bagaimana agar kita senantiasa menjadi pribadi yang beristiqomah dan senantiasa beribadah Ustaz? Istiqomah dalam beribadah. Istiqomah ini adalah tujuan dari setiap muslim. Al-istiqomah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Karamah bisa jalan di atas air. Karamah tidak mempan ditembak peluru. Karamah bisa tahu apa rahasia hati orang. Karamah sekali terjadi, setelah itu lupa. Lebih baik satu istiqamah daripada 1000 karamah. Nah, setelah kita tahu keutamaan istiqamah, bagaimana caranya biar supaya kita bisa istiqamah? Tentu lain orang lain. Kalau saya pribadi, supaya saya istiqamah, saya mesti ngelihat orang mati. Kalau ada jamaah meninggal, saya datang. Kalau sempat mengantar sampai ke pemakaman, saya lihat liang lahatnya. Makanya kalau ada orang meninggal, saya pasti di tepi liang lahat, saya lihat. Sampai ditimbun untuk mengingatkan diri saya. Supaya jangan cuma ngomong, supaya jangan ceramah saja. Itu insya Allah membuat saya ibarat handphone ngecas lagi. Kemudian yang kedua, ngaji. Ini ngaji, dengarkan pengajian. Saya dengar juga pengajian. Saya masih buka pengajian Syekh Ali Jum'ah, Syekh Yusri Jabar, Syekh ulama-ulama, Syekh video-video ulama, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi tentang tafsir. Ngaji terus. Ngaji dalam bentuk baca buku, ngaji dalam bentuk mendengar pengajian. Yang ketiga, berjamaah. Jadi saya khususkan waktu setiap bulan, saya mesti duduk dengan sahabat-sahabat di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Untuk share, untuk tukar pikiran. Kalau tidak, kita akan susah. Ingat mati, ngaji, berjamaah. Ingat mati, ngaji, berjamaah. Jadi sahabat-sahabat yang sudah berada di OSB, maka dia langsung ke poin ketiga, dia berjamaah. Berjamaah kajian online, berjamaah nanti ngaji, ikut kajian Ustadz Luqmanul Hakim, streaming dari Pontianak, berjamaah bersama Ustadz Ardi, berjamaah dalam kajian kita offline nanti di Jakarta, beberapa bulan yang lalu di Jakarta, online juga dalam beberapa bulan sekali. Kalau sudah berjamaah, insya Allah kita istiqomah. Kadang secara fisik down, biar ketemu dengan sahabat-sahabat kita jadi semangat. Begitu juga dengan tukar sharing informasi. Jadi kuncinya tiga saja. Ingat mati, dengan melihat orang mati, dengan sholat jenazah orang mati, atau sampai ke liang lahat. Atau dengar pengajian, dilanjutkan dengan ngaji, kemudian berjamaah. Insya Allah istiqomah. Demikian Ustaz Ardi. Insya Allah, tabarakallah, kawan-kawan semua, singkat, padat, jelas disampaikan bagaimana supaya kita bisa istiqomah, ingat mati, ngaji, dan berjamaah. Ya. BII ya, berjamaah, ingat mati, BNI ya, berjamaah, yang ngaji dan ingat mati. Masya Allah, tabarakallah. Tolong diingat ya, BNI, berjamaah, ngaji dan ingat mati. Bismillah, masih ada kesempatan waktu beberapa menit lagi. Ada pertanyaan lagi nih Ustaz Abdul Somad ya. Mana yang lebih afdol, saya bersedekah ke orang lain sedangkan saya memelihara anak yatim dan saya membahagiakan ibu saya karena bapak sudah meninggal? Mohon pencerahannya Ustaz. As-sadaqatu 'alal fuqara sadaqah. Sedekah kepada orang lain nilainya satu sadaqah. Was-sadaqatu 'alal qurba sadaqatun wasilah. Bersedekah kepada keluarga nilainya dua, sadaqah dan silaturahim. Jadi ibu, kemudian ada anak yatim, keluarga, ada tetangga, itu kalau dijaga terus nilainya dua. Ada sedekah dan ada silaturahim. Tapi saya sarankan dua-duanya digarap. Yang orang lain, yang jauh juga, yang dekat juga. Transfer. Tidak perlu banyak, tapi rutin. Aqwa adwa muha wa in qalla. Amal itu terus continue walaupun sedikit. Mungkin program simple-simple, Rp1.000 per hari. Ditabung dulu Rp1.000 per hari, satu bulan sekian. Atau dibelikan beras 7 kilo, 10 kilo, 15 kilo. Yang jauh dapat, yang dekat juga dapat. Tapi saya terbatas Ustaz, tidak banyak. Ya, ibu kita sekian. Anak yatim du'afa yang kita santuni sekian. Ada lembaga yang kita percaya punya program. OSB misalnya punya program. Atau Munzalan punya program. Sedekah bagi beras punya program. Paskas punya program. Yang kita kenal, yang orangnya amanah, sampai ke yang dituju, maka semua kita dapat. Jadi tidak ada istilah pilih ini atau ini, dua-duanya dapat. Karena program ini tidak besar-besar, program kecil-kecil. Transfer dapat. Demikian Ustaz. Wallahualam. Iya, Masya Allah. Jadi memang kita pilih dulu yang terdekat, tapi kita laksanakan semuanya supaya seimbang. Nah, ada pertanyaan nih Ustaz. Ada yang bertanya, dulu pernah punya hutang dan pernah tercatat. Namun, dalam berjalannya waktu, sudah lupa. Nah, bagaimana nih solusinya Ustaz? Karena katanya yang dihutangi ini sudah tidak tahu di mana Ustaz. Kalau kita punya catatan, tentu kita punya prediksi. Antara 5 juta atau 6 juta, pakai 6. Karena kalau prediksinya 5, ternyata 6, berarti kita tetap masih punya utang 1 juta. Tapi kalau kita bayar 6, prediksinya 5, yang 1 juta jadi sedekah. Yang 5 jadi bayar utang wajib. Kelebihannya sedekah. Jadi prediksi tertinggi, bayar menurut ini. Ini teknisnya yang pertama. Antara 5 dengan 10, bayar 10. Sisa yang 5 itu terhitung sebagai sedekah. Setelah kita bayar prediksi tertinggi, ke siapa kita bayarkan? Ke ahli waris. Kalau ahli warisnya sudah tidak ada, kita bayarkan ke masalih ammah. Maslahat umum, kepentingan orang banyak. Kok bisa begitu? Saya kan ngutangnya ke si A, lalu kita bayarkan ke lembaga yatim, fakir, miskin, du'afa. Kan beda orangnya. Hadihi ummatukum ummatan wahidah. Ini umat yang satu. Kesatuan umat. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu orang, seakan-akan dia membunuh semua orang. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Siapa yang menghidupkan satu orang, seolah-olah dia menghidupkan. Karena kita ini satu umat, kesatuan. Jadi, kita bayarkan, kalau sudah dicari tidak ketemu, bayarkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Namanya masalih ammah. Misalnya lembaga yang terpercaya untuk kepentingan umum, masjid, pondok pesantren, Quran, kepentingan umum. Insya Allah diniatkan sampai. Demikian, bukan menurut Abdul Somad, menurut para ulama yang pernah dibaca oleh Abdul Somad disampaikan pada kesempatan kali. Demikian Ustaz, Wallahu'alam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman ya, yang merasa punya hutang di masa lalu dan belum bisa tertunaikan, sudah ada solusinya menurut para ulama ya, diperkirakan dulu, lalu jika belum bisa ditemukan orangnya, diberikan kemaslahah ammah, kemaslahan yang umum. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad, ibunda saya sudah meninggal, apakah sedekah yang paling afdal untuk ibu saya? Pertanyaan dari jamaah namanya Ridwan Ustaz. Pak Ridwan, pertanyaannya sama seperti pertanyaan sahabat Nabi namanya Sa'ad. Ummi matat, emak saya meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai? Dan Nabi tasaddaq, bersedekahlah, pahalanya sampai untuk ibumu yang sudah meninggal. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi siulma, sedekah yang paling afdal memberikan air minum. Jadi Pak Ridwan bisa belikan air minum kotak, air minum yang diproduk saudara kita, air minum santri dari pondok pesantren, sedekahkan. Tapi yang lebih bagus lagi Pak Ridwan, buatkan sumur bor. Kira-kira berapa buat sumur bor sekarang? 3 juta, 5 juta, 2 juta setengah, patungan dengan saudara-saudara yang lain, cari pondok pesantren, saya mau nyumbang sumur bor. Yang dalam, pakai mereka untuk mandi, untuk minum, untuk masak, untuk semuanya, maka luar biasa. Jika Nabi mengatakan yang paling afdal adalah air minum, langsung saat menggali sumur, dia wakaf Nabi. Nah ini untuk Pak Ridwan. Demikian Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ya teman-teman semuanya, cukup menginspirasi sekali ya. Yang terbaik ternyata kita bisa memberikan beramal air ya, air minum atau langsung ke sumbernya, bikin sumber yaitu berbentuk sumur. Alhamdulillah masih ada waktu 10 menit lagi. Ada pertanyaan dari saudara Adin. Assalamualaikum Ustadz, apa doa Rasulullah agar senantiasa produktif? apa maksud hadis, barang siapa yang paginya berpikir dunia, maka Allah akan memberikan kepadanya kefakiran. Mohon penjelasannya Ustaz. Innal ladzina qalu rabbunallah, orang yang berkata Rabbku Allah, sumastaqam, kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah mengirimkan malaikat kepada. Allah mengirimkan malaikat untuk menjaga hatinya. Malaikat itu berkata, "Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau cemas. Jangan kau takut, jangan kau sedih. Dua penyakit ini yang membuat asam lambung naik, yang membuat asam urat naik, yang membuat gula darah naik. Terlalu takut, terlalu cemas, terlalu sedih, terlalu takut. Abshiru bil jannah, tenanglah engkau karena kau dijanjikan surga. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan Allah SWT. Hati kita berbolak-balik. Nabi mengajarkan doa, ya muqallibal qulub. Wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kokohkan hatiku, tambatkan hatiku, kuatkan hatiku, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Yang bisa bahasa Arab, ya muqallibal qulub. Pakai qab, ya muqallibal qulub. Sabit qalbi, ala dinik, wa ala ta'atik. Yang tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, engkau yang membolak-balikkan hati. Istiqomahkan hatiku supaya selalu takut kepadamu. Istiqomahkan hatiku supaya selalu beramal ibadah. Istiqomahkan hatiku supaya mencari harta. Bukan untuk dunia, tapi untuk membangun 1000 TPQ. Untuk membangun 1000 surau. Untuk membangun 1000 masjid. Kemudian, itu doa yang diajarkan Nabi. Itu keutamaan istiqomah. Adapun, apa tadi saat ini? Lupa. Mohon maaf, apa maksud hadis yang berbunyi barang siapa yang paginya berpikir dunia, maka Allah akan memberikan kepadanya kefakiran, Ustaz? Kalau kita berpikir tentang dunia, kan, dunia saja, tanpa ada akhirat di ujungnya, maka kita akan kefakiran. Fakir artinya kurang. Punya rumah kurang, punya mobil kurang, punya uang kurang, kurang. Iyyakum wal faqral hadir. Hati-hati kamu kena penyakit fakir yang selalu hadir. Kurang. Orang kaya yang punya uang 10 miliar, diminta uangnya 10 ribu, dia katakan kurang. Kenapa? Kalau enggak ada 10 ribu, enggak lengkap 10 miliar. Siapa yang hanya berpikir dunia tok, maka dia akan di hukum Allah, hatinya tidak pernah merasa cukup, kurang. Tapi kalau dia usaha OSB, tapi masih koma, dilanjutkan. Kalau ini berhasil ya Allah, nanti aku bangun masjid. Kalau ini berhasil ya Allah, aku akan bangun 1000 surau. Kalau ini berhasil ya Allah, aku akan santuni anak yatim, fakir miskin, tahfiz Quran, du'afa. Maka dunianya dapat, untung bisnisnya dapat. Diselamatkan Allah hatinya dari rasa kurang. Dia berkecukupan. Laisal ghina kasratul arab. Orang yang kaya itu bukan yang hartanya banyak. Innamal ghina ghinan nafs. Tapi merasa kecukup. Hatinya merasa cukup. Dan kehidupannya dicukupkan Allah SWT. Rezekinya cukup, makannya cukup, rumahnya cukup, kerjanya cukup, semuanya cukup, keluarganya cukup. Adapun orang yang hanya dunia oriented, dia akan merasa terus kurang, dan sampai mati dalam keadaan kurang. Sedekah enggak jadi. Bangun masjid enggak jadi. Menyantuni anak yatim enggak jadi, karena kurang terus. Dan akhirnya dia pun dalam keadaan kekurangan. Anaknya pun kurang. Semua hidup hanya sempat pernah singgah di dunia. Dipermainkan dunia. Dan tidak pernah mendapat apa-apa kecuali hanya dunia. Na'udzubillah. Hukuman dari Allah. Demikian Ustaz. Bismillah, na'udzubillah min zalik. Ya teman-teman, penjelasan yang sangat lugas dan jelas sekali ya. Pertanyaan berikut, masih ada waktu 5 menit lagi. Bagaimana hukum pinjam uang ke bank nih Ustaz? Ada pertanyaan seperti itu Ustaz. Kalau meminjam uang ke bank, pinjam 1 juta, bayar 1 juta 100, itu riba. Tapi kenapa ke bank syariah? Sama Pak Ustadz. Jadi ini orang tidak mengerti akad. Akadnya di bank syariah itu bisa jadi mudorobah bagi hasil. Bisa jadi murabah, akad jual beli keuntungan. Bisa jadi kafalah. Jadi akad itulah yang membedakan antara konvensional dengan syariah. Nah, kebanyakan kita karena tidak mau ribet, ya udahlah ajukan akadnya, dia tidak mengerti. Itu diajak berakad, ya saya akad, tapi dia tidak. Itulah makanya jangan hanya di masjid belajar fikih, fikih sholat, fikih air suci mensucikan, itu baik, tapi juga ada satu fikih khusus namanya fikih muamalat, fikih ekonomi. Jadi beralihlah ke bank syariah. Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, Bank Rio Capri Syariah, yang syariah. Karena itu produk-produknya sudah digodok oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Bagi sahabat-sahabat yang masih berkecimpung di riba, saya mengajak mari selamatkan dari riba supaya kita tidak terkena laknat riba. Orang yang tidak keluar dari riba, berarti dia ngajak perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Biar harbim minallahi wa rasul. Berarti dia ingin mengajak perang. Na'udzubillah. Berani ngajak perang dengan Allah. Karena dia keluar dari riba. Demikian Ustaz. Wallahu'alam. Tayyib, Masya Allah. Tabarakallah. Pertanyaan dan jawaban yang sangat lugas dan sangat bisa dipahami kawan-kawan semuanya. Mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz. Bagaimana caranya kita untuk bisa hijrah tidak melakukan kesalahan di masa lalu? Mohon tipsnya, Ustaz. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah, banyak-banyak istighfar. Wal itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat untuk tidak kembali. Kata Imam Ibn Abbas. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lisan, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaihi. Wal itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada dosa itu untuk selamanya. Yang keempat, wa ajmi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi dosa-dosamu yang lalu itu dengan perbuatan baik. Kalau dulu ngomong-ngomong kasar, sekarang jadi baik. Kalau dulu kamu bakhil pelit, sekarang jadi dermawan. Kalau dulu kakimu melangkah ke diskotik, sekarang ke masjid. Kalau dulu kau buat lagu-lagu maksiat, sekarang lagu religi. Kalau dulu tanganmu suka nempeleng mukul, sekarang ngusap kepala anak yatim. Kalau dulu uangmu kau pakai untuk beli khamar sabu, sekarang kau pakai untuk yatim fakir duafa. Kalau dulu kau bangunkan rumah maksiat, sekarang kau bangunkan rumah untuk asrama gratis anak tidak mampu berprestasi. Demikian Ustaz Ardi. Wallahu'alam. Insyaallah teman-teman semuanya sangat berkesan sekali ya semua pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban dari Ustaz Abdul Somad. Kita bisa cerna, kita bisa nikmati pada malam hari ini. Masya Allah, tabarakallah, tanpa terasa waktu sudah menunjukkan jam 9 malam ya. Sebelum kita tutup, teman-teman semuanya, mohon tidak ada yang live dulu. Setelah ini kita akan mendengarkan doa dari Ustadz Abdul Somad. Dan insya Allah teman-teman semua di sini yang hadir Zoom pada malam hari ini, menjadikan malam hari ini malam yang berkah, karena kita bisa bertemu langsung dengan Tuan Guru Ustadz Abdul Somad ya, dimana tidak ada jarak pada malam hari ini. Kita bisa bertatap muka dengan Ustaz Abdul Somad. Bersyukur sekali pada malam hari ini teman-teman semuanya. Mari sama-sama kita dengarkan doa dari Ustaz Abdul Somad. Waktu dan tempat saya persilakan Ustaz. Sebelum doa itu banyak sekali saya lihat pertanyaan-pertanyaan Ustaz Ardi yang belum sempat terjawab. Mungkin disimpan, nanti dicicil, misalnya satu hari saya jawab 10 dalam bentuk voice, nanti dikirimkan ke Ustaz Ar. Siap Ustaz, ya mohon tim operator tolong menyimpan ini semua pertanyaan, dan teman-teman mohon izin untuk menyimpan nomor Mas Fahri ya, nanti jika ada rasa pertanyaannya penting dan belum bisa terjawab, bisa kirim, dan nanti insya Allah mohon izin kita pilih, misalkan belum bisa semuanya kita akan ambil yang kita pilih ya teman-teman. Dan insya Allah ini semua pertanyaan di sini juga akan direkam oleh tim tim digital, tolong merekam pertanyaannya. Sebelum doa boleh ada satu pengumuman Ustaz, boleh ya? Baik, silakan. Baik. Teman-teman di sini semuanya, sebelum doa Ustaz Abdul Somad ya, karena kalau sudah doa kita akan fokus ya, fokus untuk meminta ampun kepada Allah. Saya ingin bertanya kepada teman-teman di sini semua, siapa di sini yang punya cita-cita dalam hatinya pengen punya musala atau pengen punya masjid atau pengen punya impiannya pengen punya rumah di lingkungannya? Angkat tangan semuanya. Masya Allah, semuanya mau ya. Allah, saya. Insya Allah, mohon izin akan ada pembinaan, mentoring bagaimana setiap dari teman-teman itu punya surau nanti di rumahnya. Teman-teman boleh save, ya ini mentoringnya gratis ya. Bersama nanti akan disimpan oleh Mas Fahri. Boleh teman-teman simpan nomornya 081-2966-28381 ya. Bu, satu lagi mohon maaf ya, ini nomornya yang ini, mohon izin, maaf. Oke, Prof. Alfi Surau ya, 0821-750-26155 ya, chatnya di WhatsApp ya, silakan ketik Alfi Surau. Silakan ketik sekarang, insya Allah teman-teman semua akan dibimbing bagaimana mempunyai musola atau bagaimana mempunyai surau. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang untuk menyimpan nomor dan mengetik Alfi Surau, nama spasi Alfi Surau ya. Silakan disimpan, ini namanya Mas Yuda ya. Silakan Anda ketik nama spasi Alfi Surau ya. Semua mitra OSB akan dibimbing secara perlahan untuk mempunyai surau di rumahnya masing-masing. Bismillah ya. Ketik nama spasi Alfi Surau. Alfi itu artinya 1000, salah satu target kita. Ya, bismillah. Silakan. Kalau sudah mohon lapor, sudah Mas Age ya. Bismillah, ketik nama spasi Alfi Surau. Ya, sudah Mas Agil, alhamdulillah. Ya, teman-teman silakan disimpan ya. Bismillah. Ya. Kalau sudah ya, silakan laporan sudah Mas Agil. Alhamdulillah sudah ya. Insyaallah teman-teman nanti dalam waktu 1 bulan akan dibimbing bagaimana membuat surau yang terbaik ya. Ini gratis, ini tidak ada uangnya ya. Semuanya akan dibimbing bagaimana punya surau. Dan terakhir saya akan menginformasikan siapa di sini yang pengen bisa bangun masjid bersama Ustadz Abdul Somad. Angkat tangan, katakan saya ya, yang pengen bangun masjid bersama Ustadz Abdul Somad. Angkat tangan teman-teman mitra OSB semuanya mau ya. Oke. Nah, mohon tadi teman-teman ini yang ada di sini, yang ada di layar ya. Ya, insyaallah besok pagi atau malam ini kita berjamaah untuk transfer untuk pembangunan Masjid Hajah Rohana. Tolong disimpan ya nomor rekeningnya. Insyaallah ini masjid yang akan dibangun bersama Ustaz Abdul Somad ya. Masjidnya sangat indah sekali. Nah, silakan disimpan dulu, tolong semuanya serius. Insyaallah yang mendapat ilmu ini kita berikan balasan terbaik. Kita wakaf ya, walaupun hanya 100.000, 200.000 nggak apa-apa ya. Bismillah, silakan. Kalau sudah dicatat ya, dan insya Allah akan mentransfer hari ini, malam ini atau besok pagi, ketik nama insya Allah Mas Age saya transfer. Nah, ketik insya Allah Mas Age saya transfer. Oke, silakan, saya tunggu 1 menit dari sekarang teman-teman semuanya. Insya Allah Mas Age, ketikannya bukan saya sudah, tapi insya Allah Mas Hajah Rohana itu ibunda dari Ustaz Abdul Somad ya. Oke, insya Allah Mas Age saya transfer. Insya Allah Mas Age saya transfer. Ayo kita semangat bareng-bareng. Saya juga ikut, teman-teman juga ikut. Ayo spiritnya berjamaah. Kita belum bisa punya rumah masjid di tempat daerah sendiri, kita bisa bangun masjid bersama Ustaz Abdul Somad. Masya Allah banyak sekali. Insya Allah Mas Age saya transfer. Insya Allah Mas Age saya transfer. Ya Allah merinding malam hari ini. Ayo, ayo siapa lagi yang insya Allah mau transfer? Ya, pastikan dulu, disimpan dulu nomornya BSI 767-777-5558. Tolong tim dicek ya, apakah ini betul, sahih ya. Tolong dicek, kalau ada yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Oke ya, ini saya ulangi lagi. Ya, saya cek dulu ya. Oke, silakan teman-teman. Insya Allah Mas Age besok saya transfer. Ya, bismillah teman-teman semuanya ya. Ini mitra-mitra OSB dan juga para jamaah-jamaah alumni seminar dan kajian-kajian bersatu pada malam hari ini berjamaah belajar bersama Ustaz Abdul Somad. 767-777-5558. Nah, sohe ya. Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Insya Allah Mas Age saya mau transfer. Insya Allah Mas Age saya mau transfer. Ya, mohon konfirmasi ke Mas Fahri ya. Tanpa konfirmasi pun gak apa-apa, karena ini sudah langsung nomor rekening untuk Masjid Hajah Rohana. Kita doakan masjid ini bisa terbangun dengan baik, dan insya Allah teman-teman punya andil, dan kita bisa bahagia rasanya ya, ketika kita intang surullah yang surkum, ketika kita berjuang di jalan Allah, insya Allah Allah akan membantu kita semua. Wah, semangat semua nih, insya Allah Mas Age saya mau transfer, masya Allah, tabarakallah. Saya doakan teman-teman yang sudah berazam, berniat, insya Allah sudah berpahala, apalagi kalau dipraktekkan malam ini, besok, atau lusa, welcome, insya Allah, tabarakallah. Dan semua yang hadir pada Zoom hari ini, akan kita infokan kembali ketika ada Zoom bersama Ustadz Abdul Somad. Dan ini limited, tidak pernah ada di luar sana, baru di OSB. Jadi teman-teman orang-orang yang beruntung, masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa sekali yang hadir pada malam hari ini, masya Allah. Semangat semuanya ya. Nah teman-teman, kita akan tutup dengan doa. Mohon izin teman-teman semuanya, tolong yang masih duduknya kurang rapi bisa lebih sopan, yang masih belum nyaman duduknya, nanti tolong teman-teman semuanya angkat tangannya semua ketika berdoa, beradab yang baik kita berdoa kepada Allah. Dan saya doakan yang sudah berazam mau transfer untuk wakaf, ini wakaf artinya amal jariah, Allah mudahkan rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Teman-teman berazam dalam hati, kalau seandainya pada malam hari ini ada yang punya dosa riba di masa lalu, jangan pernah ulangi lagi. Saya doakan teman-teman insya Allah pada malam hari ini Allah mendengar. Jangan pernah mengulangi lagi. Bismillah. Boleh Anda mau berdoa, ucapkan dalam hati, ikuti kata-kata saya. Ya Allah. Ayo, lisannya mana? Ya Allah, saya berusaha untuk tidak mengulangi dosa riba di masa lalu. Ya Allah, jaga niat ini sampai kapanpun. Ucapkan, ya Allah, saya akan berusaha untuk tidak mengulangi dosa riba di masa lalu. Ya Allah, jaga niat ini sampai kapanpun. Insyaallah azam pada malam hari ini menjadi spirit yang luar biasa untuk ibu dan bapak semua hijrah ke yang lebih baik. Baiklah teman-teman semuanya, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh gurunda kita Ustadz Abdul Somad. Waktu dan tempat saya persilahkan Ustadz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamu 'alaika ya Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana. Kuatkan hati kami 'ala dinik, dalam agamamu, wa 'ala ta'atik, dalam ketaatan kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mustaqimina fi sabilik, jadikan kami orang-orang yang istiqamah di jalan. Rabbana ij'alna minal mutahabbina bi jalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang berjamaah karena Engkau ya Allah. Keluarga besar PSB berkasih sayang hanya karena Engkau. Adzillana tahta dzilli arsyika, berikan kami naungan di bawah singgasana arasy. Yauma la dhilla illa dhilluk, hari itu tak ada tempat bernaung kecuali Engkau ya Allah. Aghisna, berikanlah kami keselamatan. Ya Hayyu ya Qayyum, Engkau Maha Hidup. Engkau Maha mengatur segala kehidupan kami. Bi rahmatika nastaghits, dengan rahmat dan kasih sayangmu kami meminta tolong kepada-Mu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hanya Engkau saja tempat kami meminta tolong. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, tiada daya, tiada upaya kecuali hanya Engkau saja ya Allah. Ya musarrif al qulub, Engkau yang mengarahkan hati kami kepada yang baik atau kepada yang buruk. Sarrif qulubana, arahkan hati kami ala dinik, dalam agamamu wa ala ta'at, dalam ketaatan kepada-Mu. Allahummaftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami sebagaimana telah Kau bukakan kepada orang-orang saleh, kepada wali-walimu, kepada nabi-nabimu. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman yang benar. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan saleh. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyatan thayyibah, berikan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikanlah keturunan kami, keluarga kami, pasangan hidup kami, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma aftah lana abwaabal khairi, bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan. Wa abwaabal rahmah, pintu-pintu kerahmatan. Wa abwaabal barakah, pintu-pintu keberkahan. Wa abwaabal rizqi, pintu-pintu rizqi. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal dan barakah supaya kami dapat membangun 1000 TPQ, 1000 surau, menyantuni anak yatim, fakir, miskin dan duafa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih untuk Ustaz Ardi. Terima kasih buat keluarga besar OSB. Jazakumullah khairal jaza. Allah membalas segala kebaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang ikhlas. Bukakan segala pintu kebaikan, dijauhkan dari segala pintu kejahatan. Aku lu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah teman-teman semuanya. Pada malam hari ini kita sudah bertemu langsung via Zoom bersama Gurunda Ustaz Abdul Somad. Mohon doanya teman-teman semuanya, semoga program-program yang ada di OSB Zoom bersama guru-guru, Alfi TPQ, membangun 1000 TPQ dan membangun 1000 surau bisa Allah lancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semuanya, mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucapan doa dan ucapan terima kasih teman-teman untuk Ustaz Abdul Somad boleh disampaikan via Zoom. Mungkin tidak lama, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz.